إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن باب larangan dari jidal perdebatan dan mengikuti yang mutasyabih yang samar ayat-ayat yang samar dari Al-Qur'an. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi nama beliau Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab Al-Qa'nabi. Beliau rawi yang thiqah, para imam yang enam yang di penulis kitab hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari Muslim, kemudian kitab Sunan yang empat kecuali Ibnu Majah telah meriwayatkan hadis Al-Qa'nabi. قال قتا القعنبي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري. beliau juga rawi yang thiqah. Para imam yang enam meriwayatkan hadisnya. An Abdullah ibni Abi Mulaika. Abdullah ibni Abi Mulaika juga rawi yang thiqah, juga para imam yang enam meriwayatkan hadisnya. Jadi termasuk kerja lesitah, ya, misalnya dengan Anil Qasim ibn Muhammad. Al Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Qasim ibn Muhammad ini salah seorang di antara fuqaha sab'ah dari kalangan fuqaha Madinah. An Aisyata. Aisyah berarti posisinya apanya Al-Qasim. Muhammad ibn Abi Bakar itu ayahnya. Muhammad ibn Abi Bakar saudara, jadi masih ada hubungan sebagai apa? Sebagai bibinya. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ayat ke-7 dari surat Ali Imran. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." ila qawlihi ulul albab, hingga firmannya ulul albab, yakni akhir dari ayat tersebut, ya, kelengkapan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yakni huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ maka jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Qur'an. Fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut namanya, yakni sifatnya di dalam ayat tersebut. Yakni orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, apa sifatnya? Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat di sini maknanya yang samar. Kemudian kata Nabi SAW, fahdharuhum, maka hendaklah kalian hati-hati dari mereka. Dan ini sebagai bantahan terhadap pihak-pihak yang mengingkari adanya tahzir. Ya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di dalam hadis ini memperingatkan umat dari bahaya orang-orang yang menyimpang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan hamba-hambanya dari bahaya orang-orang yang menyimpang. Kita lihat keterangan Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Asyarhu Al-Mutasyabih له معنيان المتشابه معنى dari المتشابه ini ada dua. الأول المتشابه الذي لا يعلم معناه أو تفسيره إلا الله. Yang pertama, yang mutasyabih, di mana tidak ada yang mengetahui maknanya atau tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, ya, yang terkait dengan mutasyabih, yakni yang samar, ya. Baik itu terkait dengan maknanya ataupun terkait dengan tafsirnya. Kemudian atsani, yang kedua, al-mutasyabihu fi i'jazihi wa balaghatihi wa quwwatihi. Al-mutasyabih dalam hal yang berkait dengan kemu'jizatan. Balaghah, yakni ketinggian bahasa serta kekuatan, ya, hujjahnya. Ini makna yang kedua. Wahuwa al-muraduhuna, dan ini yang dimaksudkan di sini. Wallahu a'lam terkait dengan ini. Mungkin lebih tepat yang sebelumnya, sebagaimana nanti pada kalam Syekh Ahmad An-Najmi mengisyaratkan kepada makna yang pertama ini. Sisi yang kedua, mutasyabih. Kalau yang pertama, mutasyabih itu maknanya samar. Adapun yang kedua, mutasyabih fi ijazihi wa balagatihi wa quwwatihi. Makna yang dimaksud di sini adalah serupa. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an satu dengan yang lainnya serupa. Ya, dari sisi kemukjizatannya. Kemudian dari sisi ketinggian bahasanya. Kemudian dari sisi kekuatan hujjahnya. Ini serupa. Wa anna al-Qur'an, kata beliau, mutasyabihun fi kulli dzalik. Bahasanya Al-Qur'an ya, serupa dalam semua perkara tadi. Balaghatahu wa ijazahu, baik terkait dengan balaghahnya maupun terkait dengan kemukjizatannya. Wa quwwatahu, juga dari kekuatan ya, hujjahnya. Wa raddahu ala man yulquna syubha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta bantahannya terhadap siapa saja yang melontarkan syubhat-syubhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala, yani kama qala Allah taala, sebagaimana Allah subhanahu wa taala firmankan, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka, ya orang-orang kufar, mendatangkan kepada engkau dengan satu permisalan, jadi satu syubhat pun, kecuali kami datangkan kepada engkau al-haq wa ahsana tafsira, ya, dan sebaik-baik penjelas. Sehingga termasuk di antara hikmah ya, Al-Quran diturunkan ya, secara bertahap, tidak sekaligus, adalah untuk memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidaklah satu syubhat didatangkan oleh musuh-musuh beliau kecuali datang bantahan dan penjelasannya dari Allah subhanahu wa taala. Kemudian wa min hadzal bab, dan dari bab ini, dari sisi ini, disamal Qur'anu kulluhu mutasyabihan. Al-Qur'an seluruhnya dikatakan mutasyabih. Mutasyabih bermakna apa? Serupa ayatnya satu dengan yang lainnya dari sisi-sisi ini. Yani sisi balaghahnya, kemukjizatannya, kekuatan hujjahnya, dan bantahannya terhadap kebatilan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zumar ya. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabiha matan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan, nazzala, ini menurunkan secara bertahap, ahsanal hadith, sebaik-baik ucapan, ya, tidak ada yang lebih baik dibandingkan Al-Quranul Karim, karena itu kalamullah. Kemudian mutasyabiha, serupa, jadi satu ayat dengan yang lainnya dari sisi tadi yang disebutkan, kemukjizatannya, ya, kemudian ketinggian bahasanya, ya, demikian juga yakni kekuatan hujahnya dan bantahannya terhadap kebatilan. Kemudian mathani. Mathani, apa makna mathani? Yakni berpasangan. Di makna tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang kebatilan kecuali ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang al-haq. Tidaklah Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir kecuali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang mukmin. Ya, lihat misalnya dalam surat Al-Bayyinah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, baik dari ahlul kitab ya maupun selain mereka. Ya, orang-orang kafir dari selain yang ahlul kitab maupun orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka sebagai syarrul bariyah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman ya bahwa mereka adalah khairul bariyah. Jadi dari sisi ini ya dinyatakan bahwa Al-Qur'an seluruhnya mutasyabih. Kemudian dikatakan berikutnya wa min nahiyatin ukhra, ditinjau dari sisi yang lain, yang qasimul Qur'anu ila qismain. Bahwa Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Muhkamun atau di sini katakan muhkamin wa mutasyabihin. Yani ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan muhkam? Fal muhkam wal wadih. Muhkam maknanya adalah wadih, jelas maknanya. Jadi ayat yang jelas maknanya. Walladhi takunu qira'atuhu tafsir, tafsirahu. Di mana yang bacaannya itu menjadi tafsirnya, jelas maknanya. Wa huwa alladhi ya'lamuhu 'amatun nas. Yang semisal ini yang keumuman manusia pun memahaminya. Ya, keumuman manusia memahaminya. Contoh misalnya shaum, lafaz shaum, ya, puasa. Ya, manusia secara umum mengetahuinya, tidak perlu untuk ya membaca apa istilahnya tafsirnya apa itu puasa. Demikian juga makna salat. Kemudian masih terkait dengan muhkam. Wan-nau'u tsani minal muhkam huwa ma ya'lamu tafsirahu ulama'ul ummati wa ahbaruha. Jenis yang kedua, ayat-ayat yang muhkam, yakni yang diketahui oleh para ulama umat ini dan para habernya ini, ya, semakna dengan ulama juga. Dikarenakan luasnya ilmu mereka, ya, dinamakan dengan haber, jamaknya ahbar. Baik, sehingga dalam masalah ini menunjukkan di sana bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ya, ada yang maknanya orang umum pun memahaminya. Ya. Ada yang di sana butuh untuk merujuk kepada penjelasan para ulama. Baik. Ini masih pembahasan tentang muhkam yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala hunna ummul kitab, di mana ayat-ayat yang muhkam ini merupakan induk dari Al-Qur'an. Kemudian ammal mutasyabih alladhi yuqabilul muhkam. Adapun makna dari mutasyabih yang merupakan lawan dari muhkam, fahuwa ma la ya'lamu ta'wilahu illallah. adalah yakni firman-Nya yang tidak ada yang mengetahui takwilnya atau tafsirnya kecuali Allah. Wal maqsudu bihi huna huwa hadzal makna, dan yang dimaksud pada pembahasan kita pada hadis ini inilah makna yang ini. Jadi ini yang mengisyaratkan pada yang sebelumnya bahwa pembahasan tentang mutasyabih yakni terkait dengan ayat-ayat yang samar yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menjelaskan tentang sifat dari orang-orang yang pada hati mereka ada penyimpangan, ada kesesatan, ya, meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, ya, justru mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Kalau ditanya apa sesungguhnya yang menjadi tujuan mereka, kenapa kok mengikuti yang samar dan meninggalkan perkara yang jelas, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, ya, ibtigha'al fitnah wabtigha'at ta'wili. Jadi mereka menginginkan fitnah untuk menebar kesesatan di tengah umat dan menginginkan untuk mentakwil, yakni menafsirkan ayat-ayat itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ini tujuan mereka kenapa mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Karena ayat-ayat yang muhkam jelas maknanya. Sehingga jika mereka menginginkan untuk menyimpangkan dari makna-makna itu, maka nampak jelas, ya, kesesatan mereka. Sehingga mereka berusaha untuk mencari-cari yang mutasyabih. Kemudian ada pun sikap, ya, dari kalangan orang-orang yang jujur keimanannya, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang muhkam kemudian mengembalikan yang mutasyabih, ya, kepada ayat-ayat yang muhkam tersebut. Jadi penafsiran dari ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, dibawa kepada ayat-ayat yang muhkam. Sehingga dengan itu jadilah, ya, makna dari seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran itu jelas. Makna dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran semuanya menjadi jelas dengan membalikan ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam tersebut. Kemudian فَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَّابِهَ, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti ayat yang mutasyabih dari Al-Quran, يُرِيدُونَ أَيَّةَ أَوَّلُهُ, mereka menginginkan untuk menakwilnya, بِتَأْوِيلٍ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى إِلْقَاءِ الشُّبَهِ عَلَى الْأُمَّةِ, mereka menginginkan untuk mentakwilnya yang dengan itu menjadikan sebagai, yakni penolong untuk menyebarkan syubhat di tengah umat. Hatta yasrifu al-ummat 'anil haq, sehingga dengan itu mereka bisa menyimpangkan umat Islam ini dari kebenaran dengan membawa kepada ayat-ayat yang mutasyabih tadi. وَيُلْقُونَ فِيهِمْ تِلْكَ الشُّبَهَ أَلَّتِي يُحَوِّلُونَ مِهَا الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ, mereka melemparkan syubhat-syubhat itu di tengah umat yang dengan itu mereka yuhawwiluna biha, menggeser dengan syubhat-syubhat tersebut al-haq, ya, kepada kebatilan. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kebatilan itu, ya, datang secara utuh, ya, berupa kebatilan, maka manusia itu akan menolaknya. Tetapi ketika kebatilan itu dibungkus, dikemas dengan syubhat-syubhat, ini yang menjadikan, ya, mereka orang-orang yang lemah iman, lemah ilmu, ini akan terseret ke dalam syubhat tersebut. Dan demikian cara ahlul ahwa wal bidah di dalam menyebarkan kebidahan-kebidahan mereka. Mereka mendatangkan kepada umat kebatilan dengan dikemas, ya, dengan kemasan-kemasan yang indah. Fahada huwa al-maqsudu fi qawli al-mu'allifi wa ittiba'il mutasyabihi min al-Qur'an. Dan ini baik yang dimaksudkan oleh al-mu'allif dari perkataan beliau, wattiba'il mutasyabih minal Qur'an, dan mengikuti yang mutasyabih, yang samar dari Al-Qur'an. Kemudian wal Qur'anu kama wasafa Allahu 'azza wa jalla minhu ma la ya'lamu ta'wilahu illa Allah aw la ya'lamu kayfiyyatahu illa Allah. Al-Qur'an sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, di antara ayat-ayatnya, ma la ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang tidak ada yang mengetahui ta'wil atau tafsir atau hakikatnya, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada yang mengetahui tentang kaifiyah. Ya, kaifiyah. Ini keadaan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Famatsalan, sebagai contoh, asma'ullahi wa sifatuhu. Sebagai contoh misalnya terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah, demikian pula sifat-sifatnya, ma'lumatul ma'na fil lughatil arabiyyah. Ayat-ayat tersebut maknanya di dalam bahasa Arab ini diketahui. Ya, diketahui oleh mereka yang berbahasa Arab, seperti makna yad. Ya, ketika Allah menyatakan bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha, maka mereka memahami apa itu yad, ya, yakni tangan. Demikian pula wajah, ya, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mereka mengetahui apa itu wajah. Jadi dengan demikian bahwa seluruh ayat yang menjelaskan tentang nama-nama, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, diketahui maknanya. Oleh karena itu, ketika Al-Imam Malik rahimahullah beliau ditanya tentang istiwa, ya, oleh seorang yang datang untuk menyebarkan syubhat, datang ke Masjid Nabi bertanya, ya, kaifa istiwa? Maka beliau menjawab, al-istiwa ma'lum. Istiwa ini sesuatu yang maklum, ya, sesuatu yang diketahui, diketahui maknanya. Kemudian wal kaifu majhul. Beliau menyatakan berikutnya bahwa adapun kaifiyahnya ini majhul, tidak diketahui. Ya. Ya, terkait dengan kaifiyah, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya, Ini perkara yang tidak diketahui. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya tentang kaifiyah itu. Sehingga di sini diketahui bahwa perkara yang tidak diketahui dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan kaifiyahnya, bukan terkait dengan maknanya. Nah, dalam hal ini ada kelompok sesat yang menisbatkan diri kepada salaf. Ya, kepada salaf. Bahwa jalan yang mereka tempuh, kata mereka itu adalah jalan salaf. Yang dikenal dengan al-mufawwidah atau ahlu tafwid. Di mana mereka menyatakan bahwa ya, ayat-ayat yang berisi tentang sifat-sifat Allah, ya, kita pasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu yad apakah itu maknanya tangan atau bukan. Wajah itu maknanya wajah atau bukan, ya. Kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Tentu jalan mereka ini jalan yang sesat karena Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabatnya tentang seluruh kandungan Al-Quran, ya, dan ini tugas Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada umat, ini termasuk bagian dan bahkan ya bagian terbesar dari ayat-ayat di dalam Al-Quran berisi tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasan tentangnya. Sehingga dengan demikian para sahabat memahami makna dari ayat-ayat sifat, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sekali lagi, ya, bahwa penisbatan jalan mereka kepada jalan salaf ini perkara yang tidak benar, karena salaf mereka memahami makna dari ayat-ayat sifat sebagaimana jawaban Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, beliau menyatakan al-istiwa'u ma'lum. Ya, ini menunjukkan bahwa ayat-ayat sifat, ya, maknanya diketahui. Adapun terkait dengan kaifiyah, ya, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, semuanya ada perkara yang majhul, tidak diketahui, karena ilmu tentang kaifiyah ini tertutup. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membukanya untuk makhluk-makhluknya. Ilmunya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Kemudian terkait dengan ayat yang berupa huruf-huruf yang muqatta'ah. Baik. Ya, seperti awal dari surat Al-Baqarah. Ya, alif lam mim. Demikian juga ya, awal surat Ali Imran. Dan beberapa surat yang lain termasuk Yasin, ya, seperti itu. Baik. Nah, ayat-ayat yang semisal ini ya, termasuk dari ayat-ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ayat-ayat yang mutasyabih. Baik. Oleh karena ini jika kita membaca ya, keterangan para ulama tentang ayat-ayat yang semisal itu, ya, mengembalikan ilmu tentang perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa ya, dari maksud alif lam mim ataupun yasin ataupun taha, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui maknanya. Baik. Kemudian wa idza qala Allahu azza wa jalla wa akhbara an nafsihi bi annahu istawa 'ala al-'arsy. Wajib alaina an nu'mina bihadza aw an nu'mina bihadza 'ala al-wajhi al-la'iki bi jalalillah. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memberitakan tentang dirinya bahwa dia beristiwa di atas arsy, maka wajib bagi kita untuk beriman dengan perkara ini, alal wajhi laiki bi jalalillah, ya, sesuai dengan sisi yang sepadan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mana istiwa, yakni berada di atas. Bagaimana? Maka terkait dengan bagaimana, ini ilmu yang tertutup bagi makhluk. Yang jelas, mana di atas semua kita memaklumi. Tetapi tentang bagaimananya, ini perkara yang tertutup ilmunya bagi makhluk. Dan perkara yang pasti, yang wajib untuk kita imani, bahwa semua sifat Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ketahui maknanya, sekali lagi, hakikatnya berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan laisa kamitslihi syai. Jadi tidaklah kesamaan makna itu berarti ada kesamaan kaifiyah atau keadaan. Ya, bahkan Allah menegaskan laisa kamitslihi syai. Berarti tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib untuk kita mengimani, ya, bahwa istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya, sebagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk-makhluknya. Kemudian, lakinna al-kayfiyata makhfiyatun anna, akan tapi kaitannya dengan kaifiyah. Ya, kaifiyah dari sifat-sifat Allah, termasuk nama ini sifat istiwa Allah. Ini perkara yang makhfiyah. Perkara yang tersembunyi bagi kita. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya sifat istiwa ini. Oleh karenanya seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, ya, tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah, niscaya beliau akan menjelaskannya kepada umatnya. Ketika ilmu tentang kaifiyah, ya, ini tidak dijelaskan, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentangnya. Ini ilmu tentang kaifiyah dari sifat-sifat Allah, ya, ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian falistiwa'u ma'lumun, sehingga istiwa ini sesuatu yang maklum, diketahui, yakni diketahui maknanya. Wal kaifu fi haqqillahi majhul. Adapun kaifiyah dari istiwa pada hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimananya istiwa Allah ini majhul, tidak diketahui. Kama qala Malikun rahimahullah, sebagaimana yang dinyatakan Al-Imam Malik rahimahullah, liman sa'alahu, terhadap orang yang mempertanyakan tentang istiwa, beliau menjawab al-istiwa ma'lum. Wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Bahwa istiwa ini perkara yang diketahui, diketahui maknanya. Adapun bagaimananya yang tidak diketahui. Kemudian beriman bahwa Allah beristiwa di atas arsy itu wajib, karena Allah telah memberitakannya. Dan mempertanyakan tentang bagaimana ini bid'ah. Ya, karena mereka salafus salih tidak pernah bertanya tentang, yani, kaifiyah sifat-sifat Allah. Kemudian kata Imam Malik kepada orang tadi, wa anta rajulu sawin, dan engkau adalah seorang yang jelek. Thumma amara bi ikhrajih, kemudian beliau memerintahkan untuk orang tadi diusir dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para muadzin, teman-teman. Tayyib, untuk kelanjutan materi insyaallah pada kesempatan berikutnya. Ada satu hal yang perlu untuk disampaikan di sini, dan yang mudah-mudahan ini juga didengar dan yang di rumah. kaitan dengan pesan salah seorang asatidah pembina di ma'ad ini, hal yang kaitannya dengan ta'rif ya, bil maktubah ataupun bil khatib. Ya, mungkin ini sesuatu yang bisa saja terjadi, salah seorang di antara kita dimintai pandangan atau nasihat tentang seseorang yang hendak dikhitbah ataupun yang mengkhitbah. Ini pada pelajaran manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi naqdil rijal wal kutub wa ta'ifah, insyaAllah sudah dilewati tentang ini hadis Fatimah binti Qais yang beliau dilamar oleh siapa? Abu Jahm dan Muawiyah. Baik. Dan Nabi SAW dimintai pandangan tentang orang-orang ini, dan beliau menjawab ya, dengan sisi-sisi negatif yang perlu untuk diketahui oleh yang dilamar ini untuk menjadi bahan pertimbangan apakah mau dilanjut atau tidak. Kenapa kok tidak hal-hal yang positifnya? Ya, karena hal-hal yang positif, apalagi sesuatu yang nampak, ya, yang seperti itu tidak butuh penjelasan. Ya, contoh orangnya dermawan, ya seperti itu. Ini sesuatu yang maklum, ma'ruf. Ya, sebaliknya orang pelit, ya ini juga dikenal. Nah, padahal yang semestinya ini, ya, tentu hal-hal yang tersembunyi yang perlu untuk diketahui oleh pihak yang dalam hal ini melamar ataupun yang dilamar, ya, ini harus dijelaskan. Dan sebatas sekali lagi penjelasannya kepada siapa? Pada orang yang bertanya ini, ya, kepada orang yang bertanya ini. Kemudian si yang bertanya pun, ya, pengetahuan tentang orang tersebut itu khusus untuk siapa? Untuk dirinya saja kan, seperti itu. Ya, tidak untuk disebar-sebarkan kepada orang lain. Ya. Sehingga termasuk dalam hal ini, entah itu si orang yang dilamarnya ataupun wali dari orang yang dilamar, ya, tentunya nama ini menjaga kerahasiaan tadi. Ya, tidak kemudian diceritakan kepada orang lain, lebih-lebih kepada orang yang melamar tadi. Sebagai contoh misalnya, ya, seorang wali ya, bertanya tentang keadaan orang yang melamar putrinya. Ya. Disebutkan tentunya hal-hal yang butuh untuk diketahui. Sebagai contoh misalnya, dia adabnya jelek, ya, licik, itu, serakah, itu, ya, pendusta. Ini kira-kira seperti itu perlu dijelaskan. Ya. Tentang, kalau kita mengetahui tentang orang yang seperti itu, dijelaskan tidak? Ya. Dijelaskan ya, karena ini sebagai bentuk amanah. Ya. Nah, si wali ini dengan keterangan ini kan untuk pertimbangan. Ini anak saya mau diserahkan kepada orang yang seperti ini. Ya. Ini sebagai pegangan dia ya. Tidak kemudian dia menyampaikan, oh, afwan, saya enggak bisa menerima. Loh, kenapa? Ya, karena berdasarkan informasi dari Ustadz Fulan, ternyata antum ini pendusta, licik, serakah. Ya. Yang sebenarnya kejadian, makanya anak dipesani, ya, supaya nasihatkan kepada ikhwah, ya seperti itu. Supaya jangan sampai ya diwahami salah, ya seperti itu. Jadi hal yang sebenarnya sekali lagi sebatas itu pengetahuan dari pihak yang bertanya untuk bahan pertimbangan. Juga sekali lagi bagi pihak yang dimintai keterangan yang sebenarnya harus jujur, ya, tidak boleh menyembunyikan sisi negatif hanya semata supaya ingin jadi, ya, ingin jadi. Oh, saya sebagai promotor masa menceritakan kejelekannya nanti malah nggak jadi nikah, seperti itu. Nah, demikian. Jadi ini digambarkan, diceritakan itu khusus untuk maklumat bagi orang tadi, dan ya tentunya dijaga rahasianya dari mana informasinya sebenarnya. Ini. Dan demikian juga pihak yang ditanya, ya tidak boleh ya pengetahuan tentang semisal itu diceritakan kepada orang yang tidak ada kepentingannya. Ya, misalnya habis dia menjelaskan tentang itu, ya dia cerita tadi saya ditanyai oleh walinya fulanah itu tentang fulan. Saya jelaskan bahwa fulan itu demikian demikian demikian. Ya, ini enggak benar juga. Wong tidak ada penting yang lain seperti itu. Jadi sekali lagi, kenapa ya menceritakan tentang sisi aib kekurangan yang ada pada seorang yang ya, melamar itu dibolehkan karena ada kaitannya dengan si maslahat terkait dengan orang tersebut, tidak terkait dengan orang yang lainnya yang tidak ada kepentingannya. Ini ingat yang semisal tadi ya, supaya jangan sampai ya terjadi terulang yang akhirnya justru akibatnya tidak baik. Ya semoga yang di sini tidak terjadi yang semisal itu. Untuk bahan ya pengingat dan peringatan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk di atas ridho-Nya. Insyaallah ini yang perlu untuk disampaikan pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.